Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Mal aulad taqaddamu. Anak-anak RA atau MTQ yang ikut taklim, maju ke depan, di depan meja taklim. Baik, kita lanjutkan ya ikhwah. Penjelasan dari hadis Jibril alaihissalam yang menerangkan kepada kita tentang maratibud din, tingkatan di dalam agama Islam, iman dan ihsan. Di mana kita masih dalam membaca keterangan para ulama tentang rukun-rukun Islam yang lima. Dan terakhir kita telah menyebutkan tentang makna dari rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan salat. Bahwa seorang muslim dituntut untuk bisa mewujudkan iqamatus shalah, mendirikan salat, setelah berupaya untuk mempelajari dan memahami dan mengamalkan, tentunya setelah mengucapkan dua kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aulad, jangan ribut ya, jangan sibuk masing-masing ngobrol apalagi bermain. Siapkan catatan ya, kalau tidak diam dan fokus mendengarkan, menyimak. Tentum ya, maju ke depan ya, ya ya, maju lagi. Nanti yang ribut, yang tertawa, berdiri ya. Barakallahu fikum. Bahwa diantara makna mendirikan sholat adalah mengerjakan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam ya. Demikian pula mendirikan sholat, yaitu mengerjakan sholat pada waktunya ya. Dan yang ketiga, bahwa termasuk makna mendirikan sholat adalah mengerjakan sholat ya fi waktiha, ya pada waktunya yang sudah ditetapkan. Yang keempat, bahwa mendirikan sholat bermakna pula mengerjakan sholat dengan khusyuk, dengan tuma'ninah ya, baik sebelum sholat demikian pula ketika sholat ya. Sebelum sholat itu dituntut untuk kita mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ya, untuk sholat ya. Jangan sampai seseorang itu karena tergesa-gesa, terburu-buru untuk sholat, akhirnya kurang persiapan ya. Pengennya segera takbir bersama imam, tapi ternyata banyak yang ketinggalan ya, baru takbir Allahu Akbar, yang dicari pertama kali pecinya. Oh ada ya, kalau pas ada ya. Terkadang sebagian saking terburunya tidak ada pecinya ya, kancing belum tertutup semua, masih terbuka. Akhirnya ketika sholat sibuk ya mengancing bajunya. Nah, tambah lagi ketika sholat teringat lagi, oh belum dikasih parfum, ambil parfumnya pakai ketika sholat. Ini main beri ya, tidak sepatutnya untuk terjadi, sehingga dia sholat dalam keadaan belum siap karena memang dia terburu-buru dan tergesa-gesa, nggak ada khusyuk, nggak ada tuma'ninah, sehingga banyak gerakan ya. Kalaupun yang sudah siap itu hendaknya mengurangi gerakan ya, bahkan tidak boleh bergerak kecuali dibutuhkan Ya, itu pun sekedarnya, tidak terus menerus dari awal sampai akhir gerak terus. Ya, baru takbir garuk ini nanti ini lagi, ini lagi, ini lagi. Ya, imam sedang baca bacaan qiraah. Ya, tapi kita sibuk bukan menyimak, bukan mendengarkan bacaan imam, tapi sibuk bergerak. Dan para ulama sepakat ya, bahwa barang siapa yang melakukan gerakan yang sangat banyak di dalam sholat sehingga mengesankan bahwa dia itu tidak dalam keadaan sholat, ini batal sholatnya. Batal sholatnya. Nah, ini dalam posisi berdiri. Sampai dalam posisi seorang itu ketika sholat misalkan, yang sudah belajar dan sudah mengerti di antara sunnah di dalam sholat adalah mencari sutroh. Ya, mencari sutroh. Mungkin yang sholat sendirian atau yang kebetulan masbuk, ya, 1-2 rakaat. Ya, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah ketika dia masbuk itu dituntut untuk mencari sutroh ataukah cukup diam. Khilaf yang panjang. Ya, belum lagi tentang masalah sutrohnya. Walhasil tentunya ketika seorang itu hendak mendirikan sholat, ya, itu mencari sutroh, dan itu sunnah Nabi alaihi salat wassalam. Ketika dia masbuk, ya, tinggal dilihat, ya, apabila jarak dengan sutroh yang akan dia, ya, dekati itu memang dekat, ya, dekat, ya, cukup 1-2 maksimal atau setengah langkah ke depan, samping kanan, samping kiri, atau mundur sedikit ke belakang, tidak masalah. Ya, tapi kalau misalkan sampai gerakannya banyak menuntut dia untuk berpikir panjang, ya, sampai mata pun pelirik, mana sutroh saya ini? Kenapa? Yang di depan sudah keluar semua, masbuk dia. Ya, enggak perlu dia membebani dirinya untuk mencari sutra. Sudah bertahan saja. Ya, bertahan. Nah, kalau sekiranya misalkan ke kanan harus 3 langkah. Ke depan kayaknya bisa 3 langkah. Jadi bukan sibuk dengan bacaan salat tapi mikirkan apa? Sutra. Nah. Maka ini harus diperhatikan. Ya. Ya, lebih bagus lagi misalkan ada di antara kaum muslimin atau jamaah yang ingin berbuat ihsan, dia perhatikan ada mungkin bangku atau meja kecil, ya, atau sesuatu yang bisa diletakkan di hadapan, ya, saudara kita yang sedang sholat tadi tanpa sutroh misalkan karena masbuk, sebagai tanda agar supaya tidak dilewati oleh yang lainnya. Nah, karena apabila tidak dikasih tanda, biasanya itu, ya, sebagian orang gak perhatian, lalu lalang lewat, ya, gak perhatian bahwa di depannya itu ada yang sedang sholat, dan itu kan kemungkaran. Kemungkaran. Taib, walhasil barakallahu fikum, ini diantara tips untuk bisa meraih khusyuk di dalam sholat. Demikian pula kata beliau, kita lanjutkan, termasuk makna mendirikan sholat, karena itu yang dituntut, ya, di dalam syariat, adalah sholatuha fil masajid ma'al jamaah, yaitu mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid. Ini hukum khusus bagi kaum lelaki, kaum muslimin. Ya, adapun para wanita, kaum muslimat, maka yang afdal bagi mereka adalah di rumah. Ya, di rumahnya. Ya. Wa salatuhun ya fi baitihinna khairum minhun. Salatnya para wanita muslimah di rumah-rumah mereka itu jauh lebih afdal, jauh lebih baik dibandingkan dengan sholat bersama kaum muslimin di masjid secara berjamaah. Meskipun boleh, asalnya boleh, ya. kaum wanita muslimah untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Bukan sesuatu yang diharamkan. Ini asalnya. Hanya saja harus diperhatikan kriteria dan persyaratan kapan seorang wanita boleh untuk sholat berjamaah ya di masjid bersama kaum muslimin. Di antaranya harus menjaga adab-adab keluarnya seorang wanita. Ya, memakai hijab yang syar'i. Ya, kemudian tidak boleh ikhtilat di dalam masjid tersebut, campur baur. Ya. Kemudian juga tidak boleh menggunakan parfum. Ya, dan juga yang paling penting adalah harus seizin suaminya. Ya, semua persyaratan terpenuhi, ternyata suami tidak mengizinkan karena beberapa pertimbangan. Ya, maka yang wajib adalah menaati ya, keputusan suaminya. Hatta di Masjidil Haram, yang afdal bagi para wanita sholat di hotel misalkan ya, di tempat tinggalnya, di rumahnya ya, meskipun secara keutamaan ya, disebutkan secara umum bahwa sholatnya seseorang di Masjidil Haram itu pahalanya 100 ribu ya, dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Tapi bagi para wanita tetap yang afdal bagi mereka di rumah mereka. Ini termasuk keistimewaan ya, perlakuan yang spesial di dalam syariat bagi kaum muslimah. Maka di sini bahwa di antara upaya untuk mendirikan sholat adalah mengerjakan sholat tersebut secara berjamaah. Fa innal jama'ata wajibatun 'alal a'yan, yakni 'alal ashkhas. Karena melaksanakan sholat secara berjamaah ini wajib ain bagi setiap pribadi-pribadi muslim. Fa kullu muslimin yaqdiru 'ala huduril masjid wa sholati ma'al jama'ati yajibu 'alaihi dhalik. Maka setiap muslim yang memiliki kemampuan yang bisa ya untuk hadir di dalam masjid, maka sholat berjamaah baginya adalah suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Terlebih ketika Rasulullah mengancam ya, orang-orang yang mereka tidak mau mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid ya, tanpa uzur, untuk dibakar oleh Nabi rumah-rumah mereka. Bahkan Nabi berazam ya, punya keinginan yang kuat untuk beliau yang seharusnya, yang biasanya menjadi imam bersama kaum muslimin di Masjid Nabawi sholat jamaah, maka beliau rela untuk menyerahkan status atau posisi imam ketika itu kepada yang lain. Adapun beliau ingin patroli keliling ke rumah-rumah kaum muslimin, yang apabila beliau mendapati ada rumah yang ya, dihuni oleh seorang laki-laki yang dia punya kemampuan, gak ada udhur, tapi gak mau sholat jamaah, mau dibakar rumahnya oleh Nabi. Nah, ini ancaman yang keras dari Nabi, menunjukkan penekanan dari Nabi agar kaum muslimin, terutama kaum lelaki, betul-betul memperhatikan masalah ini ya, masalah sholat berjamaah. Dan itu syiar ya, syiar umat Islam dari dahulu sampai hari ini dan sampai kapanpun. Oleh karena itu, awal kali ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang pertama kali dirintis oleh Nabi adalah pembangunan Masjid Nabawi. Dirintis untuk apa tujuannya? Untuk mengumpulkan mereka, kaum muslimin, agar mereka saling ta'aruf, saling kenal di antara mereka. Yang kedua, yang kedua, upaya untuk menyatukan hati-hati mereka. Kalau sering komunikasi intens ya, dan sering ya, bertemu, itu kan muncul keakraban dan ukhuwah pun terjalin. Belum lagi faedah yang lain, masjid sebagai kegiatan ta'lim ya, pembinaan dan tarbiyah dan dakwah bagi umat Islam kala itu. Dan ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. ya. Nah, oleh karena itu di sini kata beliau, qala alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam hadis dalam Sunan Ibnu Majah, demikian pula Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Tabrani dalam Al-Awsat, Al-Hakim dalam Mustadrak, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min uzrin, barang siapa yang mendengarkan panggilan azan ya, namun ia tidak menjawabnya ya, tidak menyambutnya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada uzur. Hadis ini termasuk hadis yang diperselisihkan oleh para fuqaha, para ulama tentang hukum riwayatnya. Ada yang menyebutkan hadis ini marfu' sampai kepada Nabi. Namun ada pula yang menyebutkan ini mauquf hanya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan yang kedua ini yang aqrab wallahu alam. Ya. Namun kalaupun kita berpendapat ini bukan ucapan Nabi, tapi ya riwayat atau perkataan sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, namun secara makna ya, ini memiliki hukum yang kuat sampai kepada Nabi. Ini masalahnya adalah masalah ibadah. Apalagi di dalam syariat Al-Quran dan hadis yang lain yang sahih yang datang dari Nabi, itu sangat banyak yang menunjukkan dan menegaskan tentang kewajiban sholat berjamaah bagi kaum muslimin laki-laki secara khusus. Warka'u ma'ar raki'in, kata Allah surah Al-Baqarah. Dan yang lainnya juga banyak perintah kepada kaum muslimin, warka'u ma'ar raki'in, hendaklah kalian ruku' bersama dengan orang-orang yang ruku'. Maksudnya bukan sekedar ruku' ya, tapi sholat jamaah ya. Ini kata para ulama, Syekh Mubil rahimahullah menyebutkan ini diantara ayat yang menunjukkan tentang wajibnya sholat jamaah. Ya, dari sisi mana? Dari sisi perintah Allah untuk ruku bersama dengan orang-orang yang ruku, yaitu perintah untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Karena ruku termasuk rukun min arkanis sholah. Ya, ruku termasuk bagian inti ya, ataupun rukun dari ibadah sholat, termasuk sujud. Ya. Termasuk pula sujud dan juga yang lainnya dari rukun-rukun sholat. Maka di sini barakallahu fikum, bagi mereka yang tidak memiliki uzur ya untuk sholat jamaah ya, sehingga akhirnya dia lebih memilih ya untuk sholat sendirian ya di rumahnya atau di ya tempat kerjanya atau di tokonya ya, padahal masjid juga dekat dan bisa dijangkau, maka terancam sholatnya tidak diterima berdasarkan riwayat ini. Hanya saja masalah berikutnya, apakah seorang yang dia sholat sendirian di dalam rumahnya atau di tempat pribadinya ya, tidak sholat berjamaah, itu tidak sah sholatnya ataukah tetap sah ya, yang sahih wallahu alam tetap sah, hanya saja dia kehilangan ya pahala yang besar yang Allah janjikan ketika dia mengerjakan sholat secara berjamaah. Itu satu, dia kehilangan pahala. Yang kedua, dia telah melanggar sebuah perintah dari Allah. Karena tadi disebutkan bahwa sholat jamaah hukumnya wajib, sehingga ketika dia tidak mengerjakan sholat secara berjamaah, dari sisi sholatnya dia telah gugur kewajiban, telah ia tunaikan ya, tapi dari sisi yang lain pelaksanaan dan teknisnya dia langgar. Yang seharusnya berjamaah dia sendirian, sehingga dia jatuh dalam perbuatan dosa. Ya, maka Nabi menghasung kaum muslimin ya, agar mereka betul-betul perhatian dengan sholat jamaah. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sholatul jamaati Ya, khairun min salatil fadzi bi 20 atau bi 27 derajat. Salat secara berjamaah ya, itu lebih utama daripada salat sendirian. Ya, dengan membawa 27 derajat. Ya, jadi pahalanya itu berlipat itulah. Ya, sehingga tentunya harapan kita umur dan waktu yang Allah berikan kepada kita, kesehatan ya, kesempatan ya, yang sekian banyak Allah sediakan, Allah berikan kepada kita untuk kita bisa sholat, maka tentunya kita berupaya untuk memanfaatkan dan menggunakan waktu tersebut sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai derajat-derajat yang banyak tadi ternyata luput, hilang dari kita ya. Kalau sudah tua tinggal nyeselnya, kenapa dulu waktu muda saya ya malas-malasan sholat berjamaah, kenapa dulu waktu saya masih longgar malas-malas sholat berjamaah, sekarang tinggal sibuknya ya, kenapa dulu waktu bujang malas saya untuk sholat jamaah, sekarang sudah berkeluarga, sudah punya buntut ya, anak cucu, sibuk, terfitnah, terganggu pikiran saya, gak konsen, baru nyesel. Jangan. Ini secara umum sholat berjamaah, terlebih ketika sholat jamaah tersebut diadakan, dilaksanakan bersama dengan ya, orang-orang yang berupaya untuk mengamalkan sunnah. Sholat jamaahnya bukan sekedar sholat jamaah formalitas. Oh ada jamaah, oh masjidnya ramai, lima waktu hidup masjidnya, oh banyak kegiatan. Ya enggak, tapi betul-betul berupaya untuk mengamalkan sunnah. Belum lagi dari sisi akidah berusaha untuk diterapkan, diyakini ya. Proses tasfiyah dan tarbiyah dari sisi akidah terus digalakkan ya. Demikian pula sholatnya, tata caranya dari awal sampai akhirnya, dari takbir sampai salamnya dibenahi, diperbaiki ya. Sehingga bukan sekedar formalitas atau sekedar gugur kewajiban jamaahnya itu ya, karena ada sebagian itu sholat jamaah tapi seremonial ya. Jadi kegiatan ya, semacam rutinitas, kemudian gak ada ruh-ruh ibadah sama sekali. Ahlus sunnah gak seperti itu pak ya, betul-betul memang ini ibadah itulah. Ya. Oleh karena itu bagian mereka kalau sholat jamaah ya ada yang sampai ya foto bersama, ini saya sholat jamaah ya, setoran itulah ya, atau selfie jadikan status ya, saya sholat di masjid ini, saya sholat di masjid ini, nampak mukanya, nampak dirinya ya, buat video, buat foto, a'udzubillah min dzalik ya, ibadah jadi semacam ya lelucon ya, candaan ya, tidak ada ruh dan rasa ibadah sama sekali. Maka hendaknya seorang muslim, seorang ahlus sunnah salafi ya, berupaya untuk memanfaatkan momen-momen seperti ini. Kalaulah di sana, di luar sana ya, supaya kita banyak syukurnya itulah. Di negeri-negeri kafir itu kadang kita miris, kasihan. Jangankan untuk mencari masjid ahlus sunnah, sekedar untuk mencari masjid saja sulitnya luar biasa. Sudah dapat pun itu harus daftar sesuai kuota enggak? Kalau enggak, yuk gantian. Nanti sholatnya kalau sudah dapat kuota. Kayak orang mau haji itulah. Kenapa? Masjidnya sudah terbatas, tambah lagi ya gak bisa bebas. Betul-betul dimaksimalkan dengan ruangan yang ada ya. Kaum musliminnya banyak, tapi masjidnya ukurannya seberapa ya, maksimal misalkan ya berapa puluh, berapa ratus, sementara yang ingin sholat banyak, sehingga harus ngantri. Harus ngantri, daftar dulu. Kalau gak terdaftar gak bisa masuk. Ini sekedar sholat jamaah loh ya. Jangan tanya itu imamnya itu akidahnya Asy'ari atau Salafi atau Mu'tazili atau Qadari. Jangan tanya. Itu sekedar ingin sholat jamaah tok itu. Harus perjuangan. Ya. Harus naik bis, naik kendaraan. Bis kendaraan umum. Bukan motor pribadi enggak. Naik bis. Setengah jam baru nyampe. Ya, perjuangan. Ingin sekedar dapat pahala dan mengamalkan sunnah Nabi. Ingin dilipat gandakan sholatnya. Bukan sekedar sholat. Ya, dan takut dosa. Kenapa kalau enggak sholat jamaah ya repot ini. Ya, sudah berkurang pahalanya dapat dosa lagi. Padahal dia mampu. Yang penting usaha dulu. Ya. Nah, lah kita alhamdulillah. Ya, banyak kemudahan. Ya, banyak fasilitas. Masjid di mana-mana. Terlebih Masjid Ahlussunnah di kota ini ada. Ya sudah. Kita bersemangat untuk menghidupkannya. Ya. Menghidupkannya. Dan itu syiar Ahlussunnah. Sehingga ukhuwah itu luar biasa. Ya, nampak kebersamaan. Ya, dan jangan dikira cuma pahala yang kita raih ya. Pahala dari sisi ta'awun albir wa taqwa, upaya untuk saling menguatkan di antara kita sama Ahlussunnah, konsolidasi internal ke dalam, luar biasa itu pahala tersendiri, Pak. Pahala tersendiri. Nah. Jangan dikira orang ke masjid itu ya bukan apa namanya nggak ada efeknya ya, banyak efeknya, menimbulkan semangat ya, yang mungkin di rumah suntuk banyak masalah ya, banyak problem ya, masyakil bagi yang menyangkut pekerjaan ataupun rumah tangga, anak istri, macam-macam, keluarga, kerabat ya, lapor ini macam-macam. Tapi ketika ke masjid ketemu dengan saudara kita, hilang semuanya itu, betul? Ya, makanya dari awal berangkat ke masjid dari rumah itu memang niatnya harus ibadah. Sehingga insya Allah sebagaimana kita taklim juga seperti ini, itu problematika kehidupan ya, meskipun banyak di pundak kita, tapi kalau sudah taklim membahas tentang hadis, membahas tentang ayat, ingat akhirat ya, pahala, surga, ibadah, blank itu yang lainnya, yang diingat ya. Kita berusaha untuk mencermati, memahami. Hilang semuanya. Sehingga tumbuh sakinah. Ya, ketenteraman hidup, ketenangan. Ini diantara barokah. Ya, dan karomah, majlis ilmu. Memberikan apa? Ketenangan. Sebagaimana ibadah, sholat juga demikian. Ya, sehingga ketemu dengan saudara kita, itu menimbulkan ketenteraman jiwa. Nyaman rasanya. Ya. Nah, ya mungkin dari sisi kekerabatan, nasab, gak ada hubungan. Ya bukan saudara kita, ya bukan kandung, wala seibu, wala sebapak. Ya sepupu juga jauh. Sekali, sepupu dua kali juga gak ada hubungan. Kerabat, besan juga gak ada misalkan. Tapi kita lebih senang ketemu dengan saudara kita Ahlussunnah. Ya daripada dengan orang-orang yang dari sisi kekerabatan dekat. Tapi kenapa? Beda akidah, bahkan menentang, bahkan memusuhi. Ya ketemu sumpek. Ya. Gak betah. Tapi ketika di masjid, sholat jamaah, luar biasa. Nikmat rasanya. Tenang kalau sudah masuk masjid. Plong rasanya. Ya. Tapi jangan ribut ya, anak-anak. Di masjid, semangat, tapi jangan. Jangan ribut. Ya. Larian kesana kemari, teriak-teriak. Ya main kelereng, tak-tok. Siapa yang bawa kelereng? Tadi dengar-dengar, ada yang bawa kelereng. Tak. Ditahan dulu, disimpan dulu kelerengnya ya. Pas taklim gak ganggu temannya, tapi ganggu sak jamaah semuanya. Tek-tek ini. Ada laporan soalnya, sebagian anak-anak kalau taklim itu bawa kelereng, Pak. Tolong diperhatikan ya. Dan kelerengnya itu gak main dengan temannya, tapi main sendiri dia ya. Mandiri. Cuma ganggu sak masjid. Tok, ya. Dipukulkan ke ini keramik lantai. Ini bukan ngajari ya. Ini peringatan. Bukan ngajari. Ini terjadi sudah. Sudah terjadi. Jangan ribut di masjid ya. Muliakan masjid Allah ini. Jaga kebersihannya. Ya, alhamdulillah ini banyak kemudahan. Kita sudah punya masjid. Ayo mari sama-sama kita hidupkan. Ya, dengan sholat jamaah, Jumat, taklim, tarbiyah ya. Ya, jangan segan-segan misalkan ada kotor ya, lantai untuk kita. Ya, mungkin dilap sebentar karena mungkin tanahnya tebal, kalau dibiarkan nanti bisa mengotori masjid, bisa diinjak, bisa menyebar kotorannya. Jangan sungkan-sungkan, adalah bersihkan. Ada sampah, ambil. Masjid harus sama-sama kita merasa memiliki. Masjid, muliakan masjid. Ya. Oh, sudah ada petugasnya kok. Sudah ada petugas piketnya yang membersihkan. Enggak, kita ngelihat, ambil. Ya. Bukankah Rasulullah menyatakan di dalam hadis ketika menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan, di antara yang poin yang Nabi sebutkan adalah imatatul adza 'anil thariq. Menghilangkan gangguan dari jalan. Termasuk akses utama ke masjid. Ya, di masjidnya terlebih-lebih. Di jalannya saja kalau ada yang mengganggu, ya sampahnya, kadurinya, pakunya, batunya, lumpurnya, ininya, itunya, disingkirkan. Jangan sampai kaum muslimin terganggu, tersakiti, merasa sulit, apalagi di dalam masjid. Ya. Meskipun sudah ada petugas piketnya misalkan, itu yang rutin, tapi kadang kan masih ada sisa-sisa. Ya, coba kita hidupkan hal yang seperti ini. Jangan ribut ya. Baik. Walau kana kullu wahidin yusalli fi makanihi aw fi baitihi limadha syuri' al-adhan? Di sini beliau mengajak kita untuk berpikir. Kalau seandainya masing-masing ya, pribadi muslim itu diberikan toleransi untuk sholat di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, lalu kenapa disyariatkan adhan dikumandangkan? Untuk apa? Ya. Apalagi kalau sekarang sudah ada schedule apa jadwal waktu sholat itu takwim ya kan, jadwal sholat. Ya tanpa adzan pun ya kita sudah tahu. Apalagi sekarang lebih canggih lagi, ada aplikasinya, ya enggak? Alarm langsung bunyi alarmnya tuh. Adzan bunyi. Waktunya sholat duhur, waktunya sholat asar sudah ada. Tanpa adzan pun kita sudah tahu sekarang itu. Alhamdulillah. Kemudahan. Tapi kenapa meskipun demikian adzan tetap dikumandangkan? Apa fungsinya? Apa hikmahnya? Manggil, sini, ayo sholat. Mari kemari. Gak cukup kan sholat di rumah kalian, di toko kalian, di kantor kalian, di tempat kerja kalian. Ayo sholat sama-sama. Limada syuri'a an yaqula al muadzin? Kenapa tetap disyariatkan untuk seorang muadzin mengatakan hayya 'alal shalah hayya 'alal falah, yakni ta'alu shallu ma'al jama'ah fi buyutillah 'azza wa jall. Itu maknanya. Ya. Jadi ketika muadzin ya mengulang sampai dua kali hayya 'alal shalah hayya 'alal shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah, itu bukan sekedar formalitas. Tapi betul-betul seruan dan panggilan, ta'alu mari kemari. Ayo kita salat jamaah. Di masjid, di rumah Allah secara berjamaah. Nah, illa man kana lahu udhrun, kecuali yang memiliki udhur. Sehingga ini ya patut untuk disyukuri. Nah, mudah ikhwan sudah mulai merapat ya kan, yang sudah di dalam mahad atau yang tetangga mahad atau yang jauh di sana. Ya, selama memungkinkan dan bisa, ayo kita ramaikan masjid kita ini, masjid Ahlus Sunnah. Ya, nah, ya tentunya satu hal yang kita khawatirkan, ya, jangan sampai ada sebagian kita merasa sholatnya kita bersama dengan orang-orang yang masih diragukan, dipertanyakan akidahnya misalkan atau tata caranya. Ya, lo kita nggak kenal. Ya. Dia merasa lebih ayem, lebih tentram, lebih nyaman saya dibandingkan dengan sholat bersama Ahlus Sunnah di masjid Ahlus Sunnah. Hati-hati. Jangan sampai Anda terperdaya dengan tipu daya syaitan. Ya, saudara-saudara kita yang jauh di sana, yang jauh dari taklim, jauh dari masjid Ahlus Sunnah. Itu luar biasa semangatnya mereka, ingin dan rindu seperti kita ini. Ya jangan sampai kita yang sudah diberikan nikmat ya, diberikan kemudahan, justru Allah palingkan kita kepada hal yang lain yang ternyata itu yang menjauhkan kita dari keistiqomahan. Nah, oh tapi di sana bacaannya bagus, imamnya tentrem rasanya kalau sholat bersama dia. Hati-hati. Akidahnya yombuh. Kita kan enggak dibebani untuk tanya akidahnya. Jangan sampai ya. Selama kita bisa merapat dan mendekat dengan Masjid Ahlussunnah, ayo sholat bersama mereka, itu lebih utama. Lebih utama. Nah. Ya, kalaupun itu benar yang diklaim tadi, yaitu kan luarnya. Kita enggak tahu dalamnya seperti apa. Belum lagi tata caranya. Ya. Walhasil aulaisa indahu jamaah, atau memang dia tidak mendapati ada sholat jamaah. Mungkin gak? Mungkin ya, dia mungkin bekerja di kebunnya, di sawahnya, atau di tengah lautan sedang cari ikan ya. Tiba waktu sholat, dia sehat walafiat ya. Nah, tapi nggak ada jamaah, jauh, adzan nggak terdengar sama sekali. Ya sudah sholat di tempat itu, meskipun ya sendirian. Kumandangkan adzan, qomat, kemudian sholat, meskipun sendirian. Dan subhanallah, sebagian saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, yang mereka memang terbentur dengan kondisi yang ada, pekerjaan, ya, sebagian mereka bawa unit, pak, bawa unit. Unit di tengah hutan sana, ya. Tengah hutan jauh dari kampung. Itu sampai kalau sudah masuk waktu sholat, kode-kodean, ya pakai ya HP atau pakai apa, ya. Anda sudah di kilo sekian, antum di mana? Anda sudah di kilo sekian. Oh ya, ini 5 menit lagi, 10 menit lagi kita masuk sholat duhur misalkan. Ayo kita ketemu di mana? Kita sholat jamaah. Ya, kita sama-sama. Jadi ketemuan 2 unit ini tek janjian di kilo sekian. Ya. Salat jamaah meskipun cuma berdua. Kenapa? Jauh dari kampung dan enggak bisa keluar dari situ. Itu lingkungan ya, lokasi tambang atau semisalnya. Itu saking semangatnya itulah. Tahu keutamaannya meskipun nampaknya sulit dan enggak bisa, tapi diupayakan. Ya, ada sebab-sebab yang ia usahakan, ia tempuh untuk sekedar bisa salat jamaah. Meskipun sholatnya enggak di masjid, di unitnya itu. Saking gedenya unit itu, dia berdiri tuh baru atapnya, pak. Itu di atas. Panasnya luar biasa. Tapi luar biasa. Ini semangat yang luar biasa, masya Allah. Patut tuh disyukuri dan dijaga. Dalam kondisi bagaimanapun tetap diupayakan. Kemudian aulaisa indahu masjidun falyusalli fi makanihi, atau seorang yang dia tidak mendapati ada masjid di tempat tersebut, maka dia pun dipersilahkan untuk sholat di tempatnya. Amal ladzi haulal masjid wa yasma'ul adzan wa huwa ma'a wa mu'afan wa huwa mu'afan wa aminun fala salata lahu illa idza shalla fi baitihi. Adapun apabila seorang itu tempat tinggalnya, tempat kerjanya, ya, itu di sekitar masjid, dan dia masih mendengarkan azan dalam kondisi dia sehat, lo, malah kerja bakti, ah, apa itu? Duduk. Nah, diam ya, perhatikan ke sini. Ada seorang yang tinggal ya, atau mungkin bekerja juga di sekitar masjid, dekat dengan masjid, dan mendengarkan azan, dan dia sehat, dan dia juga aman, tidak ada kendala, enggak ada gangguan ya, maka tidak ada sholat baginya ya, dan tidak teranggap sholatnya apabila dia tetap sholat di rumahnya, enggak sholat jamaah berdasarkan riwayat tadi ya. Sampai-sampai diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, kata beliau, "Idza da'aka al-makhluq ajabta Wa idza da'akal khaliqu fala tujib. Apabila engkau dipanggil oleh manusia, apalagi yang punya kedudukan, ya, engkau sambut seruannya itu, engkau penuhi panggilannya itu. Tapi giliran yang memanggil kamu adalah Allah, kenapa kamu tidak menyambutnya? Maksudnya kumandang adzan, maksudnya. Ya. Nah, maka ini barakallahu fikum terkait dengan hasungan, ya, syariat untuk kita kaum muslimin betul-betul serius memperhatikan sholat secara berjamaah. Ya, sholat secara berjamaah. Kemudian juga, ya, di antara hal penting yang harus kita perhatikan, yang kadang kita mendapati, ya, di lingkungan keluarga kita, ya, kerabat kita, ada sebagian mereka itu sampai gak sholat, gak mau sholat sama sekali, dan itu kan fatal, ya. Oleh karena itu, sebagian para sahabat mereka memberikan nasihat dengan kalimat-kalimat yang tegas dan tajam, ya, sebagai masukan bagi orang-orang yang malas untuk sholat. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini dalam kondisi beliau sekarat, ya, sekarat, ya, mau meninggal setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kata beliau, la hadda fil Islam liman taraka shalah, tidak ada bagian di dalam Islam bagi yang meninggalkan sholat. Enggak ada bagian. Ya, ini enggak usah ngeklaim, ya, ngaku-ngaku sebagai muslim kalau enggak sholat. Ya. Gimana sholatnya? Ya tadi yang kita sebutkan. Sholat sesuai dengan sunnah Nabi secara berjamaah, kemudian, ya, berupaya untuk khusyuk. Sholat pada waktunya, ya. Demikian pula diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, atau dari Jabir, ya, ketika ditanya, "Madza tarawun al-farq bainal iman wa bainal a'mal mimma yuaddi ila al-kufur?" Bagaimana pendapat kalian? Ini para sahabat, tentang perbedaan antara keimanan dengan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada kekafiran. Qala Jabir radhiyallahu anhuma, tarkus shalah, yaitu tatkala seorang meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Bahkan diriwayatkan, disebutkan oleh Syaqiq atau Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, tatkala beliau ditanya, ya, tentang masalah salat, kata beliau, kana sahabatu la yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Dahulu para sahabat, beliau tabi'in, muridnya sahabat. Dahulu para sahabat, mereka tidaklah berpendapat tentang sesuatu dari amalan-amalan di dalam Islam yang apabila ditinggalkan itu menyebabkan pelakunya kafir, kecuali salat. Kecuali sholat. Nah, bahkan Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kunna na'tir rajula linakhudha anhu al-ilma fanandur ila fanandur idha salla. Dahulu kami apabila ingin berguru kepada seseorang, ya, untuk kami mengambil ilmunya, untuk belajar darinya, maka kami menunggu kapan ia mengerjakan sholat. Faidha ahsana fajalasna ilaihi, maka apabila orang tadi bagus dan baik sholatnya, maka kami pun duduk bersamanya. Ini bermajlis ilmu dengannya. Ya. Nah. Dan tentunya sebaliknya ya. Ketika ternyata setelah diperhatikan sholatnya itu buruk dan jelek, ya asal-asalan, maka kata beliau kami pun tidak mau duduk bersamanya. Jadi memang sholat ini mendapatkan perhatian yang istimewa ya, di kalangan para ulama, para sahabat, karena juga syariat juga demikian ya, mengistimewakan ibarat sholat ini. Oleh karena itu kita perhatikan ya, di dalam syariat dari nas-nas yang ada ya, sholat ini termasuk yang sangat amat istimewa. Dari sisi mana? Iya, dalam kondisi bagaimanapun ya, baik ketika seorang itu safar, jangan ribut dan ngobrol ya. Dalam kondisi bagaimanapun, baik ketika seorang itu safar ataukah mukim, sehat ataupun sakit, selama akalnya masih sehat dan waras, sadar, maka kewajiban sholat tetap ada. Nah, sakit separah apapun sampai nggak bisa bangun ya, tapi masih bisa mendengarkan orang ngobrol itu ya, masih sadar dan tahu ada orang datang menjenguk, ngerti, tetap sholat ya, menjadi kewajibannya, jangan sampai ditinggalkan. Nah, kita sampai di sini insyaallah untuk pembahasan rukun Islam yang kedua. Yang berikutnya nanti kita masuk pada rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Insyaallah disambung pada kajian yang akan datang. Bidillahi subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirrabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.